bila ku sedang duduk sendiri, malam yang indah seperti ini jadi teringat masa dahulu. Masa itu masih sayang padaku, setiap saat selalu bertemu. Sungguh bahagia rasa hatiku. Tetapi mengapa aku pun tak tahu apakah sebabnya. Tiba-tiba saja dia pergi jauh, tiada berita. Cobalah terangkan semuanya ini agar ku mengerti dan tak sakit hati. Apakah sebabnya kau tak sayang lagi? Tetapi mengapa aku pun tak tahu apakah sebabnya. Tiba-tiba saja dia pergi jauh, tiada berita. Terlalu. Cobalah terangkan semuanya ini agar ku mengerti dan tak sakit hati. Apakah sebabnya kau tak sayang lagi?